Yakni maksudnya beliau juga mengangkat kedua tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku'. Yakni pada saat menuju i'tidal. Pada saat menuju i'tidal. Muttafaqun alaihi, hadis ini telah disepakati atasnya, yakni diriwayatkan oleh dua imam, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Wa fi hadits Abi Humaidin, dan di dalam hadis Abu Humaid, yakni Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, عند أبي داود, yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Maka di dalam hadis Abu Humaid disebutkan dengan lafaz yarfa'u yadayhi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, hatta yuhadhiya bihima mankibaihi, sampai beliau mensejajarkan kedua tangan beliau tersebut dengan kedua pundak beliau. Beliau mensejajarkan kedua tangan beliau dengan kedua pundak beliau. Thumma yukabbiru, kemudian beliau bertakbir, yakni mengucapkan Allahu Akbar. Wali muslimin, dan di dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah عن مالك ابن الحويرث, dari sahabat Malik ibn al-Huwairith, nahwa hadith ibn Umar, seperti hadith yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, lakin qala, akan tetapi dalam hadithnya Malik ibn al-Huwairith dia mengatakan, hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunaihi, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensejajarkan kedua tangan beliau dengan furu'a udhunaihi, dengan kedua ujung dari telinga beliau sallallahu alaihi wasallam. Yani sejajar dengan ujung telinga Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Maka ini adalah hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu taala dengan ringkas, yang sesungguhnya hadis ini sebagian riwayat beliau potong dan beliau hanya menyebutkan yang akan dijadikan sebagai dalil dalam permasalahan ini. Di mana Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah menyebutkan beberapa riwayat ini untuk menjelaskan tentang kaifiyah, bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau mendirikan salat berkenaan tentang masalah mengangkat kedua tangan, mengangkat kedua tangannya. Adapun hadis yang pertama, yaitu hadis Abdullah bin Umar, ini adalah hadis yang sahih, yang tidak ada keraguan dalam kesahihannya. Sebab hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun hadis yang kedua, yaitu hadis Abi Humaid yang diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis ini juga hadis yang sahih dan telah dikuatkan pula dari riwayat-riwayat yang lainnya. Bahkan juga yang semakna dengan hadis Abi Humaid telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Umar telah meriwayatkan hadis yang seperti yang disebutkan oleh Abu Humaid, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Abu Dawud dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Juz'u Raf'il Yadain. Adapun hadis yang ketiga, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Malik ibn al-Huwairi radhiyallahu ta'ala anhu. Ini juga adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Dari hadis-hadis ini kita mendapatkan beberapa fawaid yang penting berkenaan tentang masalah tata cara salat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara faedah dari hadis ini adalah semangatnya para sahabat dalam menukil apa yang mereka ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara ibadah. Sebab Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagaimana yang telah beliau sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Malik bin Al-Huwairi, beliau mengatakan sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum yang telah mewariskan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka telah memberikan warisan yang sangat berharga bagi umat ini. Mereka yang telah menyampaikan agama yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, yang kalau bukanlah mereka yang menyampaikan agama ini kepada kita, dari mana kita akan mengetahui tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita akan mengetahui cara berpuasanya Nabi alaihi salatu wasallam? Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya, kecuali dari jalurnya mereka para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan semangat kepada para sahabat untuk memelihara hadis-hadis beliau untuk disampaikan kepada umat ini. Sebab hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan mubayyin, yang memperjelas, yang merinci, yang menjabarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah tabarak wa ta'ala tidak menjelaskan tentang tata cara salat. Bagaimana pada saat bertakbir, apakah mengangkat tangan atau tidak. Ini tidak dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini untuk menjelaskan kepada mereka isi Al-Quranul Karim, kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran agar engkau yang menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, agar mereka itu berfikir. Maka sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah merupakan syariat yang harus dipelihara oleh umat ini. Sebagaimana para sahabat telah bersungguh-sungguh dalam menukilkan apa yang mereka ketahui dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari perbuatan-perbuatan beliau, ataukah dari takrir yang mereka ketahui dari Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi dalam permasalahan salat yang sangat penting, yang merupakan salah satu penegak agama ini, yang menjadi pembeda antara orang yang kafir dan seorang itu muslim, adalah masalah salat. Maka mereka benar-benar memperhatikan tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu banyak sekali dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum menukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara salat beliau. Abdullah bin Umar, Abu Hurairah Anas bin Malik, Abu Humaid As-Sa'idi, Wa'il bin Hujr dan yang lainnya dari para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka benar-benar menukilkan apa yang mereka ketahui dari kaifiyah dan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk di antaranya pembahasan yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu masalah raf'ul yadain, masalah mengangkat tangan di dalam sholat, di tempat-tempat yang mana sajakah bagi orang yang hendak mengerjakan sholat untuk mengangkat tangannya, pada bagian yang mana sajakah dari gerakan-gerakan sholat kita disunnahkan atau disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan kita. Maka hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menyebutkan tiga tempat dalam riwayat ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau mengangkat kedua tangannya, yang pertama idza iftataha shalah, apabila beliau membuka salat, yaitu pada saat takbiratul ihram. Yang kedua wa idza kabbara lirruku', dan apabila bertakbir untuk ruku', juga dianjurkan mengangkat kedua tangan. Yang ketiga wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku' menuju i'tidal. Maka tiga tempat ini merupakan tempat-tempat yang dianjurkan dan disyariatkan bagi seorang yang mengerjakan salat untuk mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya. Namun apa yang dijelaskan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ini, di dalam hadis ini beliau menjelaskan tentang salat yang berjumlah dua rakaat. Salat yang berjumlah dua rakaat, tempat-tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengangkat tangannya adalah pada tiga tempat: takbiratul ihram, ketika ruku' dan bangkit dari ar-ruku'. Adapun di dalam salat-salat yang lebih dari dua rakaat, seperti salat yang tiga rakaat yang memiliki tasyahud, atau salat empat rakaat yang memiliki tasyahud, maka telah sahih dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, juga datang dari hadis Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pada saat beliau menjelaskan tentang salat yang lebih dari dua rakaat, beliau mengatakan wa idza qama minar rak'ataini rafa'a yadayhi, dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari rakaat yang kedua, yakni menuju kepada rakaat yang ketiga, maka beliau mengangkat kedua tangannya. Menuju ke rakaat yang ketiga, maka beliau mengangkat kedua tangannya. Maka dari sini ma'asyiral ikhwa rahimakumullah menjelaskan kepada kita tentang tempat-tempat yang disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan. Kalau itu sholat yang berjumlah dua rakaat, maka ada tiga tempat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi. Adapun kalau sholat tersebut lebih dari dua rakaat, maka ditambah tempat yang keempat, yaitu pada saat bangkit menuju ke rakaat yang ketiga, kita dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan, sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma telah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu hadis-hadis ini menjadi hujjah yang kuat yang dipegang oleh jumhur dari kalangan para ulama, bahwa ini merupakan tempat-tempat yang dianjurkan untuk mengangkat tangan bagi seorang yang mengerjakan sholat. Bukan hanya pada takbiratul ihram, namun ada tempat-tempat yang berikutnya, yaitu pada saat ruku', bangkit dari ruku' dan bangkit menuju ke rakaat yang ketiga. Ini pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Namun mayoritas para ulama ini, jumhur ini, berselisih dalam menghukumi tempat yang pertama, yaitu pada saat takbiratul ihram. Apa hukum mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram? Adapun selain dari takbiratul ihram, maka mereka sepakat bahwa hukumnya adalah sunnah dan tidak sampai kepada tingkatan yang wajib. Namun yang diperselisihkan adalah hukum mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram. Ada sebagian pendapat, dan itu dinukilkan dari Daud Al-Zahiri, Al-Auza'i, Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Khuzaimah, dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Mereka berpendapat bahwa khusus pada takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan hukumnya wajib. Mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram hukumnya wajib. Dan sebagian dari kalangan para ulama berpendapat sunnah. Dan yang zahir wallahu ta'ala alam, selama tidak ada hadis-hadis yang menjelaskan secara sharih, secara jelas, apakah itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk mengangkat kedua tangan, maka asal hukumnya itu adalah sunnah. Ya, asal hukumnya bahwa itu adalah merupakan perkara yang sunnah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Dari sini kita mengetahui bahwa empat tempat ini merupakan tempat-tempat yang disyariatkan. Ada sebagian pendapat, dan itu pendapatnya Abu Hanifah dan murid-muridnya Abu Hanifah, Ashabul Ra'i Ibnu Abi Layla. Mereka mengatakan bahwa tidak dianjurkan mengangkat kedua tangan di dalam sholat kecuali satu tempat saja. Kecuali satu tempat, yaitu pada saat takbiratul ihram. Ya, pada saat takbiratul ihram. Adapun di tempat-tempat yang lain, maka tidak dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka yang bermadhab Hanafiyah itu mengamalkan amalan seperti ini. Seperti mereka yang berasal dari Pakistan atau dari India misalnya, Afghanistan, kebanyakan mereka madhabnya Ahnaf, madhab Hanafiyah. Jadi kalau sholat hanya sekali saja mengangkat tangan. Ya, jadi kalau mau ruku' tidak mengangkat tangan lagi. Bangkit dari ruku' i'tidal, tidak mengangkat tangan. Sehingga terlihat seperti orang yang malas dalam mengerjakan sholat. Yang sangat disayangkan lagi, mereka kebanyakan muqallidin, orang-orang yang taklid buta terhadap madhab dan mengikuti pendapat imamnya tanpa didasari dengan dalil-dalil yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bahkan di antara mereka yang mungkin asal madhabnya bukan dari madhab Hanafiyah, tapi karena mungkin satu kelompok mungkin pernah ke sana 4 bulan atau mungkin 40 hari atau berziarah ke sana karena melihat imamnya, ya, dari jamaatut tablid. Nah, imamnya madhabnya Hanafi, maka dia ikuti imamnya. Apa saja yang dilihat oleh yang dia lihat dari pimpinannya, maka dia ikuti tata cara sholatnya. Sampai saya pernah melihat mereka orang Indonesia yang tentunya biasanya mazhabnya mazhab Syafi'i yang ma'ruf, ya, akan tapi mungkin karena sering bergaul dengan mereka pulang sholatnya seperti sholat orang yang bermadhab Hanafiyah, tidak bertakbir kecuali hanya pada saat takbiratul ihram. Dan tentu pendapat ini menyelisih hadis-hadis yang sahih yang jelas sekali kesahihannya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita bacakan tadi. Namun mereka juga memiliki hujjah. Mereka menyebutkan ada beberapa dalil-dalil yang mereka riwayatkan yang itu mereka jadikan sebagai hujjah tentang tidak dianjurkannya mengangkat kedua tangan di dalam salat kecuali satu tempat saja, yaitu pada saat takbiratul ihram. Di antara yang menjadi dalil mereka adalah hadis Al-Bara. Al-Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kata Al-Bara bin Azib, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salata rafa'a yadayhi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau membuka salatnya maka beliau mengangkat kedua tangannya ila qaribi udhunaihi, mendekati telinganya, thumma lam ya'ud. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi mengulangi perbuatannya itu, yakni tidak lagi mengangkat kedua tangannya kecuali satu tempat saja. Maka ini jadikan hujjah oleh madhab Al-Hanafiyah bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam mengangkat kedua tangannya hanya satu kali saja, yaitu pada saat takbiratul ihram. Adapun setelah itu lam ya'ud, beliau tidak lagi mengulanginya. Namun hadis ini itu di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Yazid bin Abi Ziyad. Dan para huffaz, ya, al-muhadditsun, mereka sepakat mengatakan bahwa tambahan yang terakhir yang mengatakan bahwa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengulangi perbuatannya itu, para ulama sepakat bahwa itu bukan dari perkataan Al-Bara bin Azib, namun itu dari ucapannya Yazid bin Abi Ziyad, perawi hadis ini. Sepakat para ulama bahwa itu bukan perkataan Al-Bara bin Azib, sehingga apa yang mereka jadikan hujjah itu sangat lemah sekali. Mereka juga berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dhalqutni dan Al-Baihaqi dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan sallaitu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar falam yarfa'u aydihim illa 'inda al-iftitah. Bahwa aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, dan mereka tidak mengangkat tangan-tangan mereka kecuali pada saat pembukaan salat, yaitu pada saat takbiratul ihram. Ini juga hadis yang dhaif, dilemahkan oleh para imam, di antaranya Abdullah bin Mubarak, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bukhari, Abu Hatim, Abu Daud, mereka melemahkan hadis ini. Sehingga riwayat ini pun tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan mereka juga menyebutkan hadis-hadis yang lain yang kesimpulannya bahwa tidak satupun hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak mengangkat tangan kecuali pada satu tempat saja. Kecuali pada satu tempat. Ini tidak ada hadis yang sahih dalam hal ini. Anggaplah kalau hadis itu sahih, anggap bahwa riwayatnya Al-Bara bin Azib ini sahih. Naam. Perkataan Al-Bara bin Azib kalau itu benar, kalau itu sahih, mengatakan bahwa Rasulullah mengangkat tangannya di awal kali ketika takbiratul ihram, kemudian beliau tidak mengulangi, kalaulah itu sahih, ini tidaklah meniadakan atau menafikan hadis-hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya di tempat-tempat yang lain selain dari takbiratul ihram. Karena mungkin Al-Bara bin Azib melihat Rasulullah pada saat itu, beliau tidak mengangkat tangannya kecuali satu tempat saja. Penglihatan beliau. Ya. Sehingga beliau menafikan tempat-tempat yang lainnya. Abdullah bin Umar melihat Nabi SAW, beliau bertakbir sambil mengangkat tangan di tempat-tempat yang kita sebutkan tadi. Ya, kalau dalam kaidah disebutkan, al-muthbitu muqaddamun 'alan nafi. Yang menetapkan itu lebih dahulukan daripada yang menafikan, yang meniadakan. Abdullah bin Umar mengatakan ada pengangkatan tangan tersebut selain dari takbiratul ihram. Al-Bara bin Azib meniadakan bahwa Rasulullah tidak mengulangi. Maka kaidah mengatakan yang menetapkan itu didahulukan daripada yang menafikan, karena yang menyebutkan tambahan tersebut menunjukkan bahwa dia memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh yang menafikan. Ya, walhasil hadis Al-Bara adalah hadis yang dhaif. Ada sebagian mereka juga ada yang berdalil yang sesungguhnya dalil ini sahih, akan tetapi bukan pada tempatnya mereka berdalil dengan hadis tersebut. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Abu Dawud, An-Nasa'i, dari hadis Jabir bin Samurah. Dari hadis Jabir bin Samurah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mali ara aydiyakum ka'adhnabi khailin syumusin. Uskunu fis shalah." Ya. Kenapa? Aku melihat tangan-tangan kalian itu seperti ekor-ekor kuda yang bergerak-gerak. Ya. Tenanglah kalian dalam sholat. Lalu mereka jadikan hadis ini sebagai dalil bahwa tangan itu jangan terlalu banyak gerakan, seperti ekor kuda yang terlalu banyak bergerak. Tenanglah dalam sholat. Karena dilarang untuk menggerak-gerakkan tangan, maka berarti kita tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan kecuali di tempat yang pertama, yaitu takbiratul ihram. Ini juga hadis pendalilan yang sangat lemah sekali. Memang hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, namun ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sabdanya ini tidak berkenaan tentang masalah mengangkat tangan di tempat-tempat yang kita sebutkan, ketika ruku, ketika bangkit dari ruku, ya, ketika bangkit menuju kepada rakaat yang ketiga. Itu tidak ada hubungannya. Kenapa? Jabir bin Samurah radhiyallahu taala an, beliau mengatakan di dalam hadis itu, "Kunna idza shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," kami dahulu di zaman Rasulullah, pada saat kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulna bi aidina," maka kami menggerakkan dengan tangan-tangan kami sambil mengucapkan "Assalamu alaikum warahmatullahi wa asyara bi yadayhi ila al-janibain." Lalu dia mengisyaratkan dengan kedua tangannya ke samping kanan dan kiri. Kebiasaan mereka pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka hendak mengucapkan salam, tangan mereka itu bergerak. "Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah." Pernah melihat orang seperti ini? Nah. Ini pernah dilakukan oleh para sahabat dahulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka melakukan itu, pada saat itu telah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Alamatu mi'una bi aidikum." Ada apa kalian itu mengisyaratkan tangan-tangan kalian itu? Nah. "Mali ara aidiyakum ka'adhnabi khailin syumus." Kenapa aku melihat tangan-tangan kalian itu seperti ekor-ekor kuda yang bergerak-gerak? Nah, itu. Ya. Jadi bukan masalah mengangkat tangan, tapi karena tangan yang digerakkan ketika salam. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Saya enggak ngerti ya apa maksudnya ini. Ya. Ada apa aku melihat tangan-tangan kalian bergerak seperti ekor-ekor kuda yang terus bergerak? "Uskunu fi shalah," tenanglah kalian dalam salat. Tenanglah kalian dalam sholat kalian. Wa ama yakfi ahadukum an yad'a yadahu ala fakhidhihi. Apakah tidak cukup salah seorang kalian itu meletakkan tangannya di atas pahanya? Cukup begitu saja. Tsumma yusallimu ala akhihi an yaminihi wa shimalihi. Lalu setelah itu dia mengucapkan salam kepada saudaranya sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, jadi tidak perlu digerakkan ini tangan. Apa yang dilakukan oleh sebagian mereka, wallahu alam apa yang menjadi sandaran mereka, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan tegas melarang perbuatan itu karena pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Walhasil dari apa yang kita bahas ini menunjukkan bahwa mengangkat tangan sabit bukan hanya pada takbiratul ihram, namun pada empat tempat ini merupakan tempat-tempat yang sering Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengangkat tangan beliau. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak dari kalangan para sahabat tentang masalah mengangkat tangan ini, yang mungkin tidak ada satu hadis yang diriwayatkan seperti jumlah para sahabat yang mereka meriwayatkan hadis tentang mengangkat tangan yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya. Adapun Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa ada 19 hadis dari para sahabat yang mereka meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal mengangkat tangan ini. Bahkan Al-Imam Al-Baihaqi lebih banyak lagi beliau menyebutkan kurang lebih 30 riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mengangkat tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita telah mengetahui bahwa mengangkat tangan dianjurkan pada empat tempat tersebut, lalu bagaimana di tempat-tempat yang lainnya? Tidak disebutkan ketika akan sujud, apakah juga dianjurkan mengangkat tangan? Ketika bangkit dari sujud menuju ke duduk di antara dua sujud, apakah dianjurkan? Jawabannya adalah bahwa di sana ada hadis-hadis yang sahih. Bahkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala menyebutkan kurang lebih 10 riwayat. Ada yang sahih dan ada juga yang tidak sahih. Namun dari hadis-hadis yang sahih tersebut menetapkan bahwa termasuk di antara yang disyariatkan. Kadang-kadang seseorang mengerjakan salat boleh mengangkat tangannya selain pada empat tempat tersebut. Seperti misalnya ketika sujud dianjurkan kadang-kadang kita mengangkat tangan, atau bangkit dari sujud kadang-kadang kita mengangkat tangan. Ini dianjurkan berdasarkan beberapa riwayat, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Abu Awanah dari Malik Ibn Al-Huwairith annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fi salatihi. Bahwa Malik bin Al-Huwairith meriwayatkan bahwa beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya di dalam salatnya, idza raka'a apabila beliau ruku', wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku', yakni menuju i'tidal, artinya menuju i'tidal. Wa idza sajada, dan juga beliau mengangkat kedua tangannya ketika sujud, ketika hendak sujud. Naam. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sujud, dan ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujud, yakni menuju kepada duduk di antara dua sujud. Naam, hadis ini hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan ada lagi hadis-hadis yang lain yang kesimpulannya bahwa diperbolehkan. Kadang-kadang kita mengangkat tangan pada selain empat tempat tersebut. Adapun empat tempat ini adalah merupakan tempat-tempat yang sering kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya. Adapun pada selain dari empat tempat tersebut boleh. Kadang-kadang kita melakukannya sebagaimana yang telah sahih tsabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu di antara faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, bahwa di dalam hadis Abdullah bin Umar ini menyebutkan tentang tata cara mengangkat tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Sementara dalam riwayat Imam Muslim yang kita sebutkan tadi, yang diriwayatkan oleh Malik Ibnul Huwairith, di dalam riwayat itu dikatakan hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunaihi, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir dan mensejajarkan kedua tangannya ke ujung telinganya, sejajar dengan ujung telinganya. Nah, dan kedua riwayat ini sahih. Dan dalam menyikapi kedua hadis ini yang kelihatannya berbeda dalam menyebutkan tata cara mengangkat tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang menggabungkan. Dia mengatakan bahwa hadis Abdullah bin Umar ketika menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya, beliau sedang menyebutkan tentang bahagian kaf, ya, telapak tangannya itu sejajar dengan bahu. Adapun hadis Malik bin Al-Huairith yang menyebutkan bahwa tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sejajar dengan ujung daun telinganya, maka ini beliau hendak menyebutkan tentang ujung jarinya, ya, ujung jarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bertentangan. Nah, ini sebagian pendapat yang mereka hendak menggabungkan antara kedua hadis ini, bahwa yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar yaitu bagian telapak tangannya, sedangkan yang disebutkan oleh Malik bin Huairith yaitu ujung jarinya yang sejajar dengan telinga. Namun sebagian para ulama lagi, ya, pendapat yang kedua mengatakan tidak, ini masing-masing hadis yang berbeda. Abdullah bin Umar menyebutkan sifat angkat tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malik bin Al-Huwairith menyebutkan tata cara angkat tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan hadis Abdullah bin Umar. Sehingga kedua cara ini dua-duanya sunnah. Ya, boleh kita bertakbir sejajar dengan bahu, boleh juga kita mengangkat sedikit sampai sejajar dengan telinga. Dua-duanya boleh, dua-duanya telah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini menunjukkan bahwa selain dari itu, selama tidak ada hadis maka tidak disunnahkan. Ya. Maka tidak disunnahkan. Kadang-kadang ada yang takbir. Naam. Ya. Ada lagi yang terlalu tinggi. Allah. Ada kan? Naam. Kalau kita di haram, ya, di Masjidil Haram itu subhanallah macam-macam keadaan orang yang sholat. Nah, yang berbahagia adalah mereka yang selalu mengikat dirinya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa berada di atas as-sunnah. Walhamdulillah. Kemudian di antara faedah dari hadis ini disebutkan dalam hadis Abu Humaid yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, beliau mengatakan yarfa'u yadaihi hatta yuhadhiya bihima mankibai thumma yukabbir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya kemudian bertakbir. Maka dari hadis ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan mengangkat kedua tangan daripada takbir. Jadi beliau mengangkat tangan dulu, setelah itu mengucapkan Allahu Akbar. Nah, dan ini cara yang benar, termasuk di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada cara yang lain. Boleh seseorang itu mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir. Allahu Akbar. Ya, jadi bersamaan dengan angkat tangan lalu kemudian kita bertakbir Allahu Akbar. Ini juga sahih Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina yukabbir, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir. Jadi bersamaan. Bersamaan. Juga diperbolehkan mendahulukan takbir kemudian mengangkat tangan. Ini juga sahih. Mendahulukan takbir kemudian mengangkat tangan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Malik bin Al-Huwairith. Beliau mengatakan tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla kabbara tsumma rafa'a yadayhi." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat maka beliau bertakbir lalu setelah itu beliau mengangkat kedua tangannya. Maka dari riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa dalam masalah mengangkat tangan, mana yang didahulukan, angkat tangan atau takbir? Jawabannya adalah al-amru fi hadha sa'ah. Diberikan keleluasan dalam hal ini. Boleh tiga-tiganya. Boleh mengangkat tangan bersamaan dengan takbir. Boleh mengangkat tangan dulu, kemudian setelah itu bertakbir. Dan boleh juga sebaliknya. Bertakbir terlebih dahulu, kemudian mengangkat tangan, seluruhnya sahih. Datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita dan memberikan pemahaman yang baik terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala alam.